بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatannya kepada kita sekalian, hidayah dan taufiknya serta rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari ini kita masih tetap berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika kita berada pada bulan yang lalu, bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas setiap muslim wal muslimah yang tidak punya udur untuk melakukan ibadah puasa dalam rangka agar supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuk senantiasa menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, menyeru kepada kalimat syahadat an la ilaha illallah, mendakwakan kalimat syahadat an la ilaha illallah, dikarenakan ini merupakan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh, dan ini juga jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita telah sampai pada keterangan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga dikeluarkan dari sini oleh Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Imam Ahmad di musnadihi. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, qala lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli alkitab, fal yakun awwalama tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka jadikanlah awal apa yang engkau seru kepada mereka, apa yang engkau dakwahkan kepada mereka, yakni berdakwah untuk mengucapkan syahadat an la ilaha illallah, untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain disebutkan ila ayyu wahidullah, dalam riwayat yang lain disebutkan jadikanlah awal daripada apa yang kau seru, apa yang kau dakwahkan kepada ahlul kitab tersebut, ayyu wahidullah, hendaknya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka mentaatimu pada perkara tersebut, mereka mau bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylah, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu di setiap hari dan malam. Fa inhum ata'uka lidzalik, maka jika mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka annallaha iftaradu 'alaihim shadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepadanya sedekah yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fukara mereka. Fa inhum ata'uka, dan jika mereka mentaatimu terhadap perkara itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah dengan harta qara'im, di sini ini harta yang berharga bagi mereka, harta mereka. Jangan kau mengambil sembarangan. Wattaqi da'watal madlum, takutlah engkau dengan doanya orang yang didolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, maka sesungguhnya tidak ada di antaranya dan di antara Allah hijab, penutup, bagi orang yang didolimi ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghalang yang menghalangi dikabulkannya doa orang yang didolimi. Sehingga perlu seseorang berhati-hati untuk mendolimi orang lain. Sampai di sini, yakni pembahasan tentang seruan dakwah kepada kalimat tauhid dengan membawakan hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Makna secara global hadis ini, walaupun kita telah terangkan, telah kita bacakan keterangan dari Syekh Muhammad Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wajjah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iklimil Yaman, ketika yakni mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada negeri Yaman, da'ian ya Allah, dalam rangka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mu'alliman, dan sebagai pengajar, rasama lahul khuttah allati yusiru alaihi fi da'wati, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepadanya atau memberikan arahan langkah kepada Mu'ad untuk berjalan di atasnya ketika dia berdakwah kepada orang-orang yang ada di negeri Yaman. Fabayyana lahu annahu sayuwajju qauman ahli ilmin, Rasulullah menjelaskan kepadanya bahwa dia akan menghadapi suatu kaum yang merupakan ahli ilmu, ahli kitab, dia mengetahui kitab, wajadalin, dan ahli jidal. Ahli kitab itu orang-orang yang suka berjidal, suka membantah. karena mereka tahu kitab, mengetahui kitab. Minal Yahudi wan Nasara, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Oleh karena itu Allah SWT memperingatkan dalam surat Al-Ankabut misalnya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Jangan kalian membantah ahlul kitab kecuali, atau menjidal ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Illa alladzina dzalamu minhum. Kecuali orang-orang yang berbuat dolim kepadanya. Kecuali orang-orang yang berbuat dolim, maka tentunya bantahan kepada mereka lebih tegas lagi. Liyakuna ala ahibbatin limunadharatihim waraddisabihim. Agar supaya Mu'ad bin Jabal ini siap untuk mengajak munadharah, mengajak yakni mendebat mereka dan membantah syubhat-syubhat mereka terkait dengan yakni keyakinan daripada agama mereka. Summa liyabda'a fi da'wati bil ahami fal aham. Kemudian hendaknya dia memulai dalam dakwahnya itu perkara yang paling penting dalam dakwah tersebut. Jangan perkara yang paling penting justru dikesampingkan. Perkara yang paling penting adalah at-tauhid, menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru dikesampingkan dengan alasan ini akan memecah belah umat, ini akan menjadikan umat yakni lari dan sebagainya. Ini keliru. Sehingga yang diserukan bukan dakwah tauhid tapi dakwah ajaan kepada yang lainnya. Sementara dakwah tauhid yang paling penting yang merupakan pokok daripada agama ini tidak didakwahkan, dikesampingkan. Fayad'un nas ila islahil aqidah, menyeru manusia kepada perbaikan akidah yang pertama, yang merupakan asas daripada atau pokok daripada agama ini. Kemudian menyeru kepada yang lainnya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan fid din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya hadis ini terhadap kitab tauhid, bahwa dalam hadis ini anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Di dalam hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal agar pertama kali yang diserukan kepada ahlul kitab itu adalah syahadah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi irsalud du'ati ila dzalik, ila dzalik, dan di dalamnya pun ada pengutusan dai untuk perkara tersebut. Diutus dai itu untuk menjelaskan perkara yang tauhid yang pertama. Bukan menjelaskan perkara yang lainnya. Perbaikan kepada tauhid itu yang terutama yang diserukan oleh para dai, tidak ditinggalkan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah ma istafadu minal hadis. Yang pertama adalah masru'iyatu irsalid du'a du'ati ilallah. Disyariatkannya mengutus dai-dai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dai-dai yang bisa mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini disyariatkan memang untuk yakni mengajarkan ilmu. Dai tersebut memang benar-benar sudah mempunyai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang bodoh yang diajak keluar untuk berdakwah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang diajak orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyerukan sesuatu yang yakni di luar daripada apa yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya, membimbing mereka untuk yakni mendakwahi kaum tersebut dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika dai-dai tersebut diutus, dia tidak mempunyai ilmu, yang terjadi ya fitnah. Yang terjadi yakni kepada fitnah, tidak mengenalnya manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala secara benar. Faedah yang kedua adalah anna syahadata an la ilaha illallah awwalu wajibin wa ya awwalu ma yud'a ilaihi an-nas, bahwa persaksian la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah awal kewajiban, awal perkara yang wajib yang diserukan kepadanya manusia agar mereka benar-benar tahu bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka paham bahwa tujuan hidup mereka itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk perkara yang lainnya, ibadah yang mencakup seluruh perkara yang umum, ibadah yang mencakup perkara yang luas. Ini adalah manusia, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam surat yakni Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan aku, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga daripada hadis ini adalah anna makna syahada an la ilaha illallah, bahwa makna persaksian an la ilaha illallah itu adalah tauhidullah bil ibadah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Wa tarki ibadati masiwa, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syahadah an la ilaha illallah. Makna kalimat syahadat an la ilaha illallah. Seorang yang telah bersaksi dengan kalimat tersebut, maka dia hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annahu la yahkumu bi islamil kafiri ila binutqi bisyahadatain. Bahasanya tidak boleh dihukumi keislaman, tidak boleh orang kafir dihukumi sebagai seorang Islam atau dengan keislaman illa binutqi, kecuali dengan cara dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak bisa seorang kafir dikatakan dia telah Islam kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Baru bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang yang beragama Islam atau dia seorang Muslim. Karena memang inilah yakni pembuka pintu bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima daripada hadis ini adalah annal insana qad yakunu qari'an aliman wa huwa la ya'rifu makna la ilaha illallah au ya'rifuhu wa la ya'malu bih kahali ahli kitab. Bahwasanya seseorang itu terkadang dia qari'an, dia membaca kalimat la ilaha illallah atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia pun terkadang aliman, tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Wa wala ya'rifu makna la ilaha illallah. Kadang manusia atau seseorang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak tahu apa makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga yang biasa kita dengar dari dahulu bahwa la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang keliru. Bahwa kalimat la ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak demikian. Makna kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang benar. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang makna kalimat la ilaha illallah. Ini terkadang seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah. Nah, ini sehingga dia perlu mengetahui bahwa la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada ilah atau sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peribadahan itu hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Au ya'rifuhu, atau terkadang seseorang dia mengetahui kalimat la ilaha illallah wa la ya'malu bihi, akan tetapi dia tidak mau mengamalkan kalimat tersebut. Kahali ahli kitab, seperti keadaan ahli kitab al-Yahud wa Nasara. Mereka tahu kalimat la ilaha illallah. Mereka paham tentang kalimat la ilaha illallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ibadai. Ini yang ahli kitab ya, yang tahu benar-benar kitab yang masih asli, mereka tahu. Mereka tahu tentang perkara tersebut, namun mereka tidak mengamalkan kalimat tersebut, sehingga mereka adalah orang-orang tersesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara yang mengetahui tentang kitab secara benar, namun dia tinggalkan ajaran tersebut dan mengikuti ajaran yang tidak benar, maka mereka ini orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berlindung dari keadaan orang ahlul kitab ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berdoa terus menerus. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, di situ ada doa, kita berlindung dari dua golongan ini. Golongan orang yang bodoh, yang tidak mengetahui, sehingga dia beribadah dalam keadaan tidak mengerti apa yang dia lakukan, atau golongan yang mengetahui, namun dia tinggalkan pengetahuan tersebut tentang yakni al-haq. Kita selalu berlindung pada Allah SWT, meminta kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, ya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman para nabi, an-nabiyyin wasiddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang benar, wasyuhada, para syuhada, wasolihin, dan orang-orang yang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukannya jalannya orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdub, jalannya orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Dari dua golongan ini, yang satu jahil, tidak mengetahui, yang satunya mengetahui tapi tidak mau beramal. Jahil terhadap kalimat la ilaha illallah, dan mengetahui kalimat la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kedua-duanya yakni tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kehali ahli kitab, seperti keadaan ahli kitab. Kemudian yang keenam, anna mukhatabatal alim laisat kamu khotobatil jahil. Berbicara, bahwa berbicara kepada orang yang alim itu tidak seperti berbicara kepada orang yang jahil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna kata dikoman min ahlil kitab, ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Engkau akan datang kepada satu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Mereka orang-orang yang paham tentang kitab. Tahu tentang Alkitab, alim tentang Alkitab. Sehingga pembicaraan kepada mereka pun berbeda keadaannya dengan pembicaraan kepada orang yang tidak mengerti. Rasulullah SAW bimbing Mu'adz bin Jabal untuk yakni agar supaya mempersiapkan diri menghadapi orang-orang ahlul kitab. Tentunya dengan ilmu dan basirah, dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, ataupun basyirah berupa agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibedakan. Orang jahil terlalu banyak diberikan dalil-dalil, tidak mengerti. Dibimbing ini tidak benar, seperti ini seharusnya begini-begini, orang jahil. Orang alim dikasih ilmu, dalil-dalil yang kuat, yang kokoh untuk mematahkan subhat-subhat mereka. Untuk mematahkan syubhat-syubhat mereka. Kemudian yang ketujuh adalah, pelajaran dari hadis Mu'ad tersebut adalah at-tanbih, hadis dari Ibn Abbas ya, bukan dari Mu'ad. At-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan da'iyah ay yakuna ala basiratin min dinihi. Peringatan bahwa seseorang yang seharusnya bagi seseorang yang dia memang khusus orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia benar-benar berada di atas basirah, berada di atas ilmu dari agamanya. Benar-benar dia mengetahui ilmu agamanya ketika mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Ketika dia menjadi da'i ya, secara khusus, dia harus benar-benar mengenal ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula secara umum, kaum muslimin harus paham terhadap agamanya. Secara khusus dai itu harus benar-benar mengenal agamanya, tidak hanya yakni sebatas dia pandai berbicara, kemudian dia berbicara di hadapan umat, tidak. Dia harus benar-benar mengerti ilmu agama Allah Subhanahu wa taala baru dia menyampaikan kepada orang yang lain. Sehingga seseorang menyampaikan kepada orang lain itu sebatas apa yang dia ketahui. Ketika dia tidak mengetahui dari perkara agama tersebut, maka cukup bagi dia untuk mengatakan wallahu a'lam. Saya tidak tahu perkara ini. Bukan perkara aib ketika seseorang itu mengatakan wallahu a'lam. Justru itu adalah yakni menjaga diri dari ketergelinciran kepada dosa yang sangat besar, yakni mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang agama berarti berbicara terhadap Rasulullah SAW, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dosanya sangat besar ketika seseorang yakni mengatakan perkara agama ternyata itu adalah bukan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Perkara yang diharamkan diantaranya adalah kalian berbicara tentang agama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang dai itu harus mesti dia mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala? Liyatakhallasa min subhatil musyabbihin. Agar supaya dia bisa membersihkan subhat-subhat orang yang memberikan subhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, kerancuan-kerancuan dalam berpikir itu bisa dibersihkan sehingga ilmunya benar-benar sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadhalika bitolabil ilmi. Tentunya yang demikian itu adalah dengan cara menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai harus membekali diri untuk terus menerus dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanggung jawab yang sangat besar seseorang yakni melakukan tabligh, melakukan yakni seruan kepada umat manusia dalam keadaan dia tidak mempunyai ilmu. Dalam keadaan dia tidak mempunyai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah akan menyesatkan manusia, bukan akan membimbing manusia. Kemudian yang ke-8, annasholata aqdamul wajibati ba'da syahadatain. Bahwa salat itu adalah sebesar-besar kewajiban setelah dua kalimat syahadat. Sholat itu adalah sebesar-besar kewajiban setelah dua kalimat syahadat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar menyeru kepada ahlul kitab tersebut dengan dua kalimat syahadat tersebut. Kemudian setelah itu jika mereka taat maka diperintahkan untuk menjalankan sholat. Hingga sholat merupakan sebesar-besar kewajiban setelah dua kalimat syahadat. Kemudian an-nazakata aujabul arkani ba'da sholat. Bahwa zakat itu adalah sewajib-wajib rukun setelah sholat. Setelah menjalankan sholat maka diwajibkan untuk menunaikan zakat. Sebagaimana yang ada di dalam rukun Islam. Kemudian yang ke-10 dalam hadis ini menjelaskan bayanu masrafin min masarfiz zakah wa humul fuqara wa jawazul iktisari alaihi. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang tempat penyaluran zakat. Zakat tersebut disalurkan kepada mereka para fuqara. Nah, kalau zakat mal memang untuk 8 asnaf, namun boleh ketika seseorang membatasi untuk para fuqara dibolehkan. Nah, ketika memang para fuqara itu sangat membutuhkan. Nah, dia zakat malnya diberikan kepada satu golongan saja, itu dibolehkan. Walaupun yang lainnya pun berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Itu adalah khusus zakat mal untuk 8 asnaf. Adapun zakat fitrah sebagaimana yang kita ketahui bahwa itu hanya untuk ta'matul lil masakin, untuk makanan orang-orang miskin. Kemudian yang ke-11 adalah annahu la yajuzu akhdhuz zakati min jayyidil mal illa bi ridho sahibihi. Bahasanya tidak boleh mengambil harta zakat dari harta yang paling bagus. Nah, harta zakat misalnya tadi kambing, seseorang punya kambing 40 ekor kambing, dia harus mengeluarkan zakatnya seekor kambing misalnya. Dia ambil kambing yang paling bagus misalnya, kambing peranakan misalnya. Tidak boleh. Yang disukai kecuali dengan ridho sahibi, kecuali dengan keridhaan pemiliknya. Kecuali dengan keridhaan pemiliknya, tidak boleh. Kalau pemiliknya enggak ridho, maka ini merupakan kedoliman. Sehingga petugas zakat harus mengerti. Di mana di Yaman dahulu Rasulullah SAW mengirim para petugas zakat tersebut untuk mendatangi para yakni peternak yang memiliki kambing jumlah dalam jumlah yang sudah harus dikeluarkan zakatnya untuk diambil zakatnya, dan diperingatkan oleh Rasulullah agar tidak mengambil harta yang paling disukai oleh pemiliknya, harta yang paling berharga untuk pemiliknya. Yang ke-11 faedah daripada hadis tersebut adalah annahu at-takhdhiru min adz-dzulmi, yakni yang ke-12 ya. Yang ke-12 adalah at-takhdhiru min adz-dzulmi, peringatan dari kedoliman. Tidak boleh berbuat zalim. Wa anna da'watan madzlum mustajabatun walau kana 'asiyan. Dan sesungguhnya doanya orang yang didolimi itu mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang didolimi itu dalam keadaan orang yang bermaksiat. Walaupun dia adalah orang yang bermaksiat, kalau dia dalam keadaan didolimi, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya orang yang didolimi itu dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berhati-hati dari berbuat dolim kepada orang lain. Ini faedah hadis yang yakni disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah membawakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam bab ini, dalam bab menyeru kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Walahuma an Sahal bin Sa'id, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybarin, ay qala yauma Khaybar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada yakni hari Khaybar, peperangan Khaybar. Beliau pernah mengatakan la'udiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu wa huwa rasuluhu. Sungguh aku akan berikan bendera ini besok pagi kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia juga, dan seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada Allah dan Rasul, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftakullahu ala yatehi, Allah akan membukakan kemenangan di tangannya. Fabatan nasu yatukuna lailatahum ayyuhum yutaha. Maka manusia pun melewati malam tersebut. Mereka pun yakni bersungguh-sungguh saling yakni bercakap-cakap siapa di antara mereka yang akan diberi bendera tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan rakus kepada kedudukan, bukan rakus kepada kepemimpinan, tapi di sini ada sesuatu yang menjadikan mereka bersemangat. Yakni seorang laki-laki yang akan diberikan bendera memimpin pasukan tersebut adalah laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang diperebutkan oleh para sahabat. Ini yang diperebutkan oleh para sahabat. Laki-laki tersebut adalah laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika di pagi hari mereka pun mendatangi tempat yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyutaha, semuanya mereka berharap untuk diberikan bendera tersebut. Bendera sebagai pimpinan pasukan tersebut. Faqala, maka ketika mereka telah berkumpul para sahabat radhiyallahu anhum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan, "Huwa yastaki," dia sedang mengeluh, artinya dia yastaki ainaihi, dia sedang sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaihi fa utiya bi fa basaka fi ainaihi wa ta'alahu. Lalu mereka mengutus seseorang untuk dihadapkan Ali bin Abi Thalib di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bi, maka ketika Ali didatangkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa basaka fi ainaihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meludahi kedua matanya. Fa da'alahu, dan mendoakan kepadanya. Fa bara'a, lalu sembuh kedua mata Ali bin Abi Thalib. Ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan dia tidak dalam keadaan habis orang yang terkena sakit ketika sembuh tersebut. Fa'atahu rayah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya bendera tersebut. Wa qala unfut ala rislika, majulah ke depan, majulah ala rislik dengan cara pelan dan tidak tergesa-gesa. Hatta tanzila bisa hatihim, sehingga engkau sampai ke halaman tempat mereka. Summat ahum ilal Islam, kemudian serulah mereka ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi, dan kabarkanlah kepada mereka perkara yang wajib atas mereka berupa hak Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Wa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min kumrin na'am, maka demi Allah sungguh jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang, kepada satu orang melalui tanganmu, itu khairul laka, lebih baik bagi kamu, min khumrin am, dari onta merah. Ini keutamaan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lebih berharga daripada onta merah. Onta merah yang merupakan harta yang istimewa pada orang Arab ketika itu. Ketika itu onta merah itu harta yang paling istimewa di kalangan orang Arab pada saat itu. Kalau sekarang apa yang istimewa, mungkin Lamborghini atau apa. Orang punya Lamborghini sudah, kalau jalan di jalan raya orang lihat semua di jalan raya. Walaupun gambarnya sih banyak, gambar Lamborghini banyak, tapi lihat langsung itu kan jarang. Kemarin sempat lihat tapi bentuknya aneh. Pas hari raya kita jalan itu, enggak tahu bentuknya aneh gitu, agak blenduk atau bagaimana itu. Aneh pokoknya di jalan itu dia. Nah, itu termasuk harta yang mewah, harta yang mewah. Kemudian kita lihat keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan Hafidzullah. Sahl bin Sa'ad itu adalah Sahl bin Sa'di ibni Malikin, Malik ibni Khalidin Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi, sahabiyun syahirun. Sahl bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari, berarti dia sahabat Ansar Al-Khazraji dari suku Khazraj. As-Sa'idi, As-Sa'idi sahabiyun syahid, dia seorang sahabat yang masyhur, yang terkenal. Mata sanah 88 hijriyatan, beliau meninggal pada tahun 88 hijriyah. Waqad jawazal mi'ah, dan ada yang waqad jawazal mi'ah, dan sungguh umurnya itu melebihi 100 tahun. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meninggal pada tahun 88 hijriyah. Umurnya melebihi 100 tahun. Walahuma, maksudnya walahuma di sini adalah dari dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Kemudian qala yauma Khaibar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari Khaibar, yauma hisari Khaibar, pada hari pengupungan benteng Khaibar, dikepung benteng Khaibar. Pada tahun 7 Hijriyah, dan pada tahun yakni 7 Hijriyah. Pada tahun 7 Hijriyah itu adalah perang Khaibar, pengumpulan benteng Khaibar, dikepung orang-orang Yahudi di situ ketika itu. Ar-royah alamul jais, sedangkan royah itu adalah tanda pasukan. Alladhi yarji'una ilai indal kurri wal igal karri wal farri, yang mana pasukan itu akan kembali kepada bendera tersebut ketika dalam keadaan yakni mundur untuk mengatur strategi. Yaftakullahu ala yadaihi, yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan pada kedua tangannya. Ini adalah ikhbarun ala wajhil bisyarah, pengkhabaran yang dari sisi kabar gembira mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dengan kemenangan yang akan didapatkan oleh pasukan kaum muslimin mengepung benteng Khaibar. Kemudian lailatuhum atau lailatuhum, pada malam mereka, yakni di sini mansubun ala dzarfiyah, lailatahum dalam bahasa Arab itu dikatakan sebagai mansub, isim yang dibaca nasab, ala dzarfiyah dikarenakan dia kedudukannya sebagai keterangan waktu, lailah keterangan waktu, pada waktu malam. Di malam mereka, yakni malam yang mereka lewati, yakni di waktu malam mereka bercakap-cakap, berbincang-bincang, ayyuhum, siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut. Ayyuhum yurfa'u ay alal bina' li'idhafatiha wa hadfi sadri sillatiha. Yani ayyuhum itu dirofakan ay alal bina', yani dia di atas bina' li'idhafatiha, karena diidhafakan kepada hum, wahat wisodri silatnya, dan dibuang awal sambungannya, silahnya, silah daripada kalimat tersebut. Ini secara lugah ya. Ini biasa Asy'ah Shalih Fauzan, sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan kita kitab tauhid ini selalu membawakan dari sisi bahasanya, untuk supaya lebih kita mengetahui dari sisi bahasanya. Tentunya bagi yang mempelajari al-lughatul arabiyyah. Ali bin Abi Thalib huwa ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib itu adalah anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Thalib. Wa zauju ibnatihi Fatimah, dan Ali bin Abi Thalib juga merupakan suami anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Yang bernama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, dia juga seorang khalifatul rabi', beliau adalah seorang khalifah yang keempat, khalifah empat dari empat khalifah yang ada, min asbagis sabiqin ilal Islam, dan termasuk salah seorang yang awal dalam masuk agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Wa ahadul asyrati Al-Mubashirina bil Jannah. Dan Ali bin Abi Thalib juga termasuk salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira. Dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan masih hidup diberi kabar gembira masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada mereka semua. Kutila sanatan arba'ina sana. Beliau terbunuh pada tahun 40 Hijriah. Beliau terbunuh dalam pada tahun 40 Hijriah. Berarti yakni ketika beliau hijrah ke Madinah, berarti umur beliau adalah berapa? 23 tahun. 40 Hijriah beliau meninggal dunia, terbunuh, di mana umur beliau di akhir hayatnya adalah 63 tahun. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berumur 63 tahun. Yastaki ainaihi, mengeluh kedua matanya, maksudnya tu limanihi minar ramat. Beliau sakit matanya karena radang mata yang dia derita, yang diderita oleh Ali bin Abi Thalib. Fabaro'a, lalu diberikan ludah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu menjadi sembuh. Di sini juga disinggung tentang bahasanya bifathil ba ala wazni doroba, dengan fathah ba berarti dia mengikuti wazan doroba, baro'a doroba fa'ala. Wa yajuzu kasruha, dan boleh kasroh, ala wazni alima berarti boleh bari'a, fa bari'a boleh, boleh fa bari'a, boleh fa baro'a. Berarti kalau fabari'a mengikuti wazan alima fa'ila. Ai'ufiya afiatan kamilatan fabaru'a, maknanya adalah diberi kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Diberi kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Seakan-akan tadi Ali bin Abi Thalib sembuh dalam keadaan dia tidak habis terkena penyakit mata tadi. Sebagaimana kesembuhan-kesembuhan yang lain yang didapati oleh manusia, ketika dia baru sembuh masih ada bekas-bekas sakitnya di mata atau sakit-sakit yang lainnya. Atauhur royah dafaha ilaihi, diberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib, unfud imdi liwajika, majulah ke depan, ala rislika ala rifkika min ghairi ajalatin, majulah ke depan pelan-pelan tanpa terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Bisa hatihim, ketika engkau sampai ke halaman rumah mereka, bivina i ardihim, yakni halaman tempat tinggal mereka, wa makoruba min husunihim, dan apa yang telah dekat dengan benteng mereka, ketika engkau sudah dekat di halaman rumah mereka atau benteng mereka, udu'uhum ilal Islam, maka serulah kepada Islam. Yaitu serulah kepada Islam. Al-Islam adalah al-Islamu lillahi bitauhid. Yaitu agar mereka menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Yaitu mempersembahkan ibadah itu hanya untuk Allah dan meninggalkan beribadah kepada selain Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan mengikatkan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal khulusu minasyirki wa ahli, dan membersihkan diri dari kesyirikan dan pelakunya, atau melepaskan diri, meninggalkan kesyirikan tersebut dan pelakunya. Ini makna daripada Islam. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cara beribadahnya kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Tunduk kepada Allah dengan cara menjalankan amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wal khulus, membersihkan diri dari kesyirikan dan pelakunya, atau meninggalkan kesyirikan tersebut dan pelakunya. Wa akhbirhum ay annahum in ajabuka ilal Islam alladhi huwa tauhid, dan kabarkanlah kepada mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ajabuka, mewajibkan kepadamu kepada Islam. Allah diwa tauhid, itu adalah tauhid. Fakhbir mimaya jumalim ba'da dalik, lalu kabarkan kepada mereka setelah itu, yakni dari hak Allah SWT dalam Islam, minas sholah, wa zakah, wa siyam, wa hajj, wa ghairi dalik. Kabarkan kepada mereka masalah sholat, zakat, puasa dan haji dan selain itu. La ayyahdiyallah fi ta'wili masdarin mubtada' khabaru khairun. Ini juga adalah sisi rungguhnya. Sungguh demi Allah, jika Allah SWT memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik daripada khumrun na'am ay al-ibilul khamru al-ibilul khumru, yakni unta yang merah. Wa ya anfasu amwalil arab, itu adalah harta yang paling istimewa pada orang Arab ketika itu. Harta yang paling istimewa pada orang Arab ketika itu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi asy-syekh Saleh Fauzan selalu dalam merinci hadis-hadis tersebut dibawakan yakni mufradat daripada hadis-hadis tersebut. Yakni kalimat-kalimat yang ada dalam hadis tersebut dirinci oleh beliau. Apa makna kalimat ini dijelaskan. Ini yakni kelebihan daripada kitab ini semikian sehingga kita lebih kokoh dan mantap dalam yakni mengerti makna daripada hadis Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dijelaskan oleh beliau tentang makna secara global hadis Rasulullah SAW. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam bassara sahabat binti syaril muslimin ala al-yahudi minal ghadi ala yatin rajulin lau fadilatun adhimatun wa muwalatun lillahi wali rasulihi fastasrafas sahabatu lidhalik. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Yahudi di hari besok, di besok hari. Ala yati rajulin, di tangan seorang laki-laki yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa muwalatun lillahi wal rasulihi, dan loyalitasnya yang sangat besar kepada Allah dan Rasulnya. Laki-laki tersebut laki-laki yang mempunyai keutamaan besar, dan laki-laki tersebut adalah orang laki-laki yang loyal terhadap Allah dan Rasulnya. Fastasrafas sahabatu lidzalik, maka para sahabat pun yakni berkeinginan untuk diberikan bendera tersebut. Kullu yuwaddu ay yakuna huwa dzalikal rajul, semua sahabat berkeinginan bahwa dialah yang menjadi laki-laki itu. Min hirsihim alal khair, karena semangatnya mereka kepada kebaikan bukan kepemimpinan. Semangatnya mereka untuk mendapatkan kebaikan. Dikarenakan laki-laki yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini kebaikan. Seseorang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah satu kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga para sahabat sangat semangat untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Falamma dhahabu 'alal mu'idi talaba Nabi sallallahu alaihi wasallam 'aliyan, maka ketika mereka pergi ke tempat yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, talaba Nabi sallallahu alaihi wasallam 'aliyan, Ali pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencari Ali. Wa sadafa annahu lam yakhdur lima asaba min maradi ainaihi, di mana ketika itu dikarenakan Ali tidak hadir seketika itu karena asobahu min maradin aina, karena dia tertimpa penyakit mata tadi, dua matanya terkena penyakit. Summa hadara fatafala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima min riqihi al-mubarak fazala ma yuhissu bi min al-alam zawalan kamilan wa sallamahu qiyadatal jais. Kemudian Ali pun dihadirkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahinya pada kedua matanya, min rikihi, dari ludahnya yang barokah tersebut. Fazala, maka hilanglah apa yang dirasakan dari penyakit yang diderita oleh Ali bin Abi Thalib. Zawalan kamilan, dengan sembuh secara sempurna, hilang secara sempurna penyakit tersebut. Wassallamahu qiyadatal jais. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa amaru bil madhi, wa amarahu bil madhi ala wajhi birifkin hatta yakruba min hisnil adu wa yatlubu minhum ad-dukhula fil Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk maju ke depan dengan pelan-pelan, sehingga ketika dia dekat dari benteng musuh, maka hendaknya dia meminta mereka untuk masuk ke dalam Islam, tidak langsung diserang. Ini merupakan adab-adab di dalam peperangan yang ada di dalam Islam. Tidak langsung menyerang secara tiba-tiba, namun diseru dulu kepada Islam. Bain ajabu akhbarahum bima yajibu 'alal muslimi min faraid. Maka jika mereka menerima akhbarahum, hendaknya dia mengkhabarkan kepada mereka perkara yang wajib atas setiap muslim dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Aliin fadlad da'wati ila Allah. Kemudian Nabi pun menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna da'iyata idza hasala 'ala yadihi hidayah, hidayatu rajulin wahidin. Dan sungguh seorang dai jika dia telah berhasil, yakni di tangannya dia bisa memberikan hidayah kepada seseorang saja, fadzalika khairul lahu min anfusil amwalid dunyawiyah. Maka yang demikian itu lebih baik baginya dari yakni harta dunia yang sangat mewah, atau yang paling mewah. Fa kaifa idza hasala 'ala yadayhi hidayatu aktsara min dzalik. Lalu bagaimana jika dia berhasil untuk memberikan bimbingan kepada sekian banyak orang? Satu orang saja itu lebih baik daripada harta dunia yang paling mewah. Bagaimana jika banyak orang yang dia yakni berikan bimbingan untuk bisa mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala? Tentu keutamanya sangat besar lagi. Tentu keutamanya sangat besar lagi. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ada faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah fadilatun dhahiratun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini ada keutamaan yang nampak sekali bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa keutamaannya tadi? Dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadatun minar rasul sallallahu alaihi wasallam, dan persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib bimuwalatihi lillahi wa lirasuli, loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa imanihi, dan keimanannya yang zahir wa batin. Yang nampak ataupun yang tersembunyi, bahwa Ali benar-benar dia beriman secara sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah persaksian yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari yakni ucapan beliau semata, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Ali adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Ali adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, isbatu annallahu yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliku bijalalihi kasairi sifatihi al-muqaddasah al-karimah. Penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai para walinya dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungannya. Kecintaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Kasairi sifatihi, seperti seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta, Allah benci, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti seluruh sifat-sifatnya yang suci dan mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai para wali-walinya. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang soleh. Allah mempunyai sifat cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hirsus sahabat 'alal khair watasabaquhum ilal a'mali shalihah radhiyallahu anhu. Semangatnya para sahabat untuk mendapatkan kebaikan sehingga mereka pun berlomba-lomba untuk beramal soleh radhiyallahu anhu. Yang keempat, masru'iyatul adabi indal qital wa tarki taisi wal aswatil muz'ijah allati la hajata ilaiha. Disyariatkan adanya adab ketika berperang. Jadi berperang itu ada adab-adabnya. Tidak asal ngawur. Melakukan peperangan di dalam Islam itu ada adab-adabnya. Karena syariat qital itu adalah syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yakni adab-adabnya. Di antaranya tadi tidak boleh merusak, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, orang yang tidak ikut berperang, yang tua renta, tidak boleh. Di antara adab dalam berperang itu adalah tarkitois, ya, yakni tidak gegabah. Ya. Tidak tergegabah, yakni tergesa-gesa seperti itu. Wal aswatil musijah, dan melakukan suara-suara gaduh, berteriak-teriak dan lain sebagainya. Ya. Yang tidak dibutuhkan dalam peperangan. Ya. Yang kelima, amrul imam umalahu birrifqi walayyin min ghairi dha'fin wala inqida'i azimatin. Perintah imam kepada bawahannya dengan cara lemah lembut, dengan tidak yakni lemah tentunya. Perintah untuk lemah lembut bukan berarti tidak bisa tegas dan kuat, tidak. Bukan karena yakni untuk lemah seperti itu, tidak. Wala inqida'i azimah, dan tidak pula meninggalkan perkara yang harusnya dilakukan. Perkara yang harusnya dilakukan tidak ditinggalkan karena perintah untuk bersikap lemah lembut, tidak demikian. Namun ini adalah perintah kepada bawahnya dengan cara lemah lembut, dengan tidak lemah keadaannya, dan tidak pula meninggalkan perkara yang seharusnya dia lakukan. Yang keenam adalah wujub da'wati ilal Islam la siyama qabla qitalil kuffar. Wajibnya berdakwah kepada Islam atau mendakwakan kepada Islam lebih-lebih sebelum memerangi orang-orang kufar. Nah, itu wajib didakwai terlebih dahulu. Nah, ini merupakan kewajiban. Nah. Yang ketujuh, anna man imtana'a min qubuli dakwah minal kufar wajib qitaluhu. Bahwa orang yang yakni bahwa imtana'a min qubuli dakwah, orang-orang kafir yang tidak mau menerima dakwah, wajib dia diperangi, atau yang lainnya diberi jizyah, membayar pajak untuk supaya diserahkan kepada kaum muslimin dalam keadaan dia hina dina. Ini ada pilihan antara diperangi dan membayar pajak, membayar denda yang harus dia berikan kepada kaum muslimin. Kita selesaikan faedah di sini. Yang kedelapan, anna da'wata takunu bitadrij fayatlubu minal kafir awalan adhuhula fil Islam binutqi bisyahadatain thumma yu'maru bi faraidil Islam ba'dain. Bahwa dakwah itu terjadi dengan cara bertahap. Dengan cara bertahap meminta kepada orang kafir, yang pertama harus masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian diperintahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam Islam setelah itu. Jadi dakwah itu dalam Islam itu adalah bertahap. Yang kesembilan, fadlu da'wati ilal Islam wa ma fiha minal khair lil mad'u wa da'i. Keutamaan dakwah di dalam Islam dan perkara yang ada di dalamnya berupa kebaikan, kebaikan untuk orang yang didakwahi dan kebaikan pula untuk orang yang berdakwah. Fal mad'u qad yahtadi wa da'i yusabu sawaban 'adziman. Orang yang didakwahi kebaikannya terkadang dia mendapatkan hidayah, dan orang yang berdakwah dia akan diberi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Jadi dakwah itu ada kebaikan bagi yang didakwahi dan bagi orang yang berdakwah. Yang ke-10, dalilun min adillati nubuwwati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada satu tanda dari tanda atau bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika bi bisyaratihi bil fathi qabla wuku'ihi. Yang demikian itu terdapat dalam yakni kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira kemenangan sebelum terjadinya. Ini merupakan satu bukti bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kaum muslimin akan menang dalam peperangan tersebut. Ini yakni kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal itu belum terjadi. Wa bara'atil alami bi rikihi, dan sembuhnya penyakit itu dengan ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga merupakan salah satu bukti dari bukti kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11, al-imanu bil qada'i wal qadar, iman dengan qada' dan qadar. li husulir rayati liman lam yasa'a ilayya, di mana orang yang tidak berusaha mendapatkan bendera justru dia dikasih bendera. Wa mana'aha mimman sa'a ilayya, justru orang yang berusaha untuk mendapatkan bendera dia tidak dikasih bendera tersebut. Ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bagian daripada keimanan. Yang ke-12, annau la yakfit tasammi bil Islam bal labuda min ma'rifati wajibati wal qiyami biha. Tidak cukup seseorang menamakan dirinya sebagai seorang Islam, seorang muslim, bahkan wajib dia mengetahui kewajiban apa saja yang ada di dalam Islam. Kalau hanya sekedar menamakan Islam ke Islam KTP atau Islam abangan kemudian tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Islam, maka ini Islamnya akan hancur atau runtuh dengan dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Islam tersebut. Orang yang yakni menyatakan dirinya sebagai Islam, maka dia harus mengetahui kewajiban-kewajiban apa yang ditetapkan dalam Islam dan dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Sebab ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut, bisa jadi keislamannya hilang dari dia tanpa dia sadari. Dan tanpa dia sadari ternyata dia bukan seorang Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.